hatimu menjadi. Ku buka mata hatimu, kau tak di sampingku. Di sini aku menangis. Bila malam ku ingin kasih, kau datang hari-hariku selalu. Semua yang ada terulang, kau peluk diriku masa ku bawa bunga rinduku. Batin menjeri, ku buka mata hatimu, kau tak di sampingku. Di sini aku menangis. Bila malam ku ingin kasih, kau datang hari-hariku selalu. Hanya